Renungkan Anda. Indonesia merdeka tahun 45. Kemudian tahun 50-an Indonesia punya studio ini pertama kali. Tahun 50-an. Nah, tapi nasibnya Lokananta hari ini sama seperti sebelum tahun 45. Gak jelas. Galau. Dan lagu ini kita persembahkan untuk Lokananta. Betul sekali. Zaman makin susah, hidup makin gila. Banyak orang yang mencari aman masing-masing. Ini crazy day, dunia semakin tak terkendali. Yang gila berkuasa makin menjadi-jadi. Yang pemuda setia menangisi nasibnya saja. Ini crazy day, dunia semakin tak terkendali. Itu tak pernah kena waktu. Hidup seperti sebelum tahun 45, pastinya